Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Hamdan katsiran tayyiban barakan fi. Kama yuhibbu Rabbuna wa yardha. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Iqraran bihi wa tawhida. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman mazid wa ba'd. Ikhwana fi din, jazakumullah. Kembali kita memuji Allah Subhanahu wa taala, karena dengan taufik dan takdirnya lah sehingga kita bisa memasuki subuh yang ke-16 di bulan Ramadan tahun 1442 Hijriah yang bertepatan dengan tanggal 28 April tahun 2021 miladiah, hari Rabu. Dengan demikian, separuh dari bulan Ramadan telah berlalu. Nah, yakni 15 puasa telah meninggalkan kita. Tersisa separuhnya lagi. Ya, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kepada kita umur yang panjang sehingga bisa melewati bulan Ramadan ini dengan amal-amal soleh, dengan ibadah-ibadah, dengan kebaikan-kebaikan. Dan di kesempatan subuh hari ini kita akan lanjutkan ke majlis berikutnya, yakni al-majlisu al-khamisa asyara, majlis yang ke-15. Fi wujubi ikhlasil amali lillahi azza wa jall. Di majlis yang ke-15 ini beliau menerangkan tentang wajibnya ikhlas di dalam beramal karena Allah azza wa jall. Setelah beliau memuji Allah Subhanahu wa taala, kemudian bersalawat dan memberi salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu beliau mengatakan, wa ba'd, fa innahu yustaratu li qabulil amali syarqan. Sesungguhnya disyaratkan akan diterimanya amalan dua syarat mutlak. Asyaratul awal, syarat yang pertama, al-ikhlasu lillahi azza wa jal, ikhlas karena Allah azza wa jal. Biayakuna al-amalu maqsudan bihi wajhullah subhanahu wa ta'ala, yaitu amalan yang dilakukan dimaksudkan dengannya, diniatkan dengannya wajah Allah azza wa jal. Amma idza kana al-amalu ghaira khalisin fa innahu la yuqbal. Adapun apabila amalan dilakukan tidak ikhlas, maka tidak akan diterima. Kama idza kana fihi syirkun ma'allahi subhanahu wa ta'ala. Seperti apabila di dalam amalan tersebut terdapat kesyirikan, menyekutukan Allah subhanahu wa ta'ala. فإن الله لا يقبل إلا ما كان خالصا لوجهه. Maka sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak akan menerima kecuali ma kana khalisan liwajhi, kecuali amalan yang ikhlas karena mengharapkan wajahnya. Wa amma ma dakhalahu syirku fa innahu mardudun. Adapun amalan yang dimasuki oleh kesyirikan, maka amalan tersebut mardud, tertolak. Wala yakbaluhu Allah Subhanahu wa taala, dan tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Qala ta'ala, berfirman Allah Subhanahu wa taala, "Faman kana yarju liqa'a rabbih فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا." Surah Al-Kahfi ayat 110. Allah terangkan, "Faman kana yarju liqa'a rabbih," maka barang siapa yang berharap bertemu dengan Rabbnya, berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala, maka ada dua syarat. Falyamal amalan saliha, hendaknya dia beramal dengan amal salih. Wala yushrik bi ibadati rabbih ahada, dan jangan menyekutukan di dalam beribadah. Naam rabbih ahada. Jangan dia menyekutukan Rabbnya dengan seorang pun di dalam dia beribadah. Ahada ini dalam bentuk nakirah. Fungsinya apa? Fungsinya adalah agar supaya masuk semua yang selain Allah Subhanahu wa taala. Apakah itu malaikat ataukah jin ataukah para nabi, para wali, orang-orang saleh dan yang lain-lainnya dari makhluk. Dalam arti bahwa Allah mempersyaratkan bagi orang yang mau dan berharap bertemu dengan Allah untuk dia tidak menyekutukan Allah dengan siapapun dan dengan apapun di dalam dia beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa fil hadits al-qudsi, dan di dalam hadits qudsi, annallaha jalla wa ala yaqul, bahwa Allah jalla wa ala berfirman, ana aghna syurakai ani syirk, man amila amalan asyraka ma'i fihi ghairi taraktuhu wa syirkahu. Aku tidak butuh sekutu-sekutu untuk dipersyarikatkan. Barang siapa yang mengamalkan satu amalan yang dia menyekutukan aku padanya dengan selainku, taraktuhu wa syirkah, aku akan tinggalkan dia dan kesyirikannya. Allah meninggalkan orang yang melakukan kesyirikan dan juga Allah tinggalkan kesyirikannya. Diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim. Wa fi riwayatin, dalam riwayat yang lain, fa huwa lilladzi asyraka wa ana minhu bari. Allah Subhanahu wa taala menyatakan, orang yang menyekutukan aku, fahuwa lilladzi asyrak, maka ya amalannya itu untuk orang yang dia sekutukan. Jadi bukan untuk Allah Subhanahu wa taala, tapi untuk orang yang dia sekutukan. Wa ana minhu bari, dan aku berlepas diri darinya. Nah, dikeluarkan oleh Ibn Hibban, Ibn Khuzaimah, Ibn Majah, dan yang lain-lainnya dari para ulama. Sawa'un kana syirkan akbar atau syirkan asgar, sama saja apakah syirik besar atau syirik kecil. Di lafaznya umum, yang jelas berbuat syirik. Masuk padanya syirik besar dan juga syirik kecil. Karriya'i wa sum'ah, seperti riya, ingin dilihat. Was sum'ah, ingin didengar. فالذي يعمل العمل من أجل الرياء أي من أجل أن يراه الناس فيمدحوه ويثنوا عليه فهذا هو الرياء. Maka orang yang beramal melakukan satu amalan karena riya, yakni karena ingin dilihat oleh manusia supaya manusia memujinya dan menyanjungnya, maka ini adalah riya. Wala yasilu ila Allah Subhanahu wa taala, dan amalan yang dia lakukan tidak akan sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Bal huwa amalun la yata'adda sahibah, bahkan ini adalah amalan yang tidak melampaui pelakunya, tidak melewati pelakunya. Tidak akan sampai kepada Allah, tidak akan mendapatkan balasan dari Allah Subhanahu wa taala. فَإِذَا كَانَ يَعْمَلُ الْعَمَلَ مِنْ أَجْلِ أَنْ يَسْمَعَهُ النَّاسِ, kalau dia beramal karena ingin didengar oleh manusia, فَهَذَا هُوَ السُّمْعَةِ, ini yang disebut dengan sum'ah. فَالسُّمْعَةُ لِمَا يُسْمَعُ مِنَ الْأَصْوَاتِ وَالْأَذْكَارِ وَغَيْرِ ذَلِكَ, maka sum'ah itu adalah melakukan amalan yang bisa didengar dari suara-suara, zikir-zikir dan yang lainnya. Ya. Wallahu jalla wa ala ya'lamu ma fil qulub. Dan Allah jalla wa ala mengetahui apa yang ada dalam hati manusia. Fa idza 'alima anna hadzal 'amala maqsudun bihi ghairullah subhanahu wa ta'ala, fa inna Allah la yaqbaluh. Apabila Allah tahu bahwa amalan ini tujuannya dilakukan adalah untuk selain Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala tidak menerimanya. Falidzalika yajibu 'alal 'abdi ay yukhlisa a'malahu lillah. Atas dasar itulah wajib bagi hamba untuk mengikhlaskan amalan-amalannya karena Allah Subhanahu wa taala. وأن يبتعد كل البعد عن الرياء والسمعة, dan hendaknya menjauhkan diri sejauh-jauhnya dari riya dan sum'ah. ويخفي أعماله مهما استطاع, dan wajib dia merahasiakan, menyembunyikan amalan-amalannya semampu dia. يخفي أعماله بينه وبين الله mahma stata', dia rahasiakan amalannya antara dia dengan Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan kemampuan dia. Illa al-a'mal allati yushra'u izharuha, kecuali amalan-amalan yang memang disyariatkan untuk dizahirkan, ditampakkan. As-salati ma'al jama'ah, seperti salat berjamaah, ini memang nampak, ya. Sehingga tidak boleh seorang meninggalkan sholat berjamaah dengan menyatakan, oh nanti dilihat sama orang, saya tidak mau ikut sholat berjamaah, nanti dilihat sama tetangga, nanti dikira ini dan ini. Ini tidak boleh, karena memang sholat jamaah harus nampak, ya, tidak bisa disembunyikan. Wal jihad fi sabilillah, demikian pula berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala, ini tidak bisa sembunyi-sembunyi, harus zahir. Nah, فَهَذِهِ لَا تُعْمَلُ إِلَّا ظَاهِرَةً, maka amalan-amalan tadi tidak mungkin bisa dilakukan kecuali harus nampak. لَكِنْ عَلَى الْإِنْسَانِ أَنْ يُخْلِصَ نِيَّتَهُ لِلَّهِ عَزَّ وَجَلَّ, akan tetapi wajib bagi manusia untuk mengikhlaskan niatnya karena Allah Azza wa Jalla. وَلِهَذَا جَاءَ فِي الْحَدِيثِ, karena inilah telah datang dalam hadis, إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. إنما الأعمال بالنيات, hanyalah amalan-amalan itu diterima oleh Allah atau tidak, diberi pahala oleh Allah atau tidak, tergantung niatnya. Wa innama likulli imrin ma nawa, dan hanyalah setiap orang mendapatkan apa yang dia niatkan. Maka barang siapa yang hijrahnya kepada Allah dan Rasulnya, maka hijrahnya ya bernilai kepada Allah dan Rasulnya. Ini akan diberi pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan barang siapa yang hijrahnya untuk mendapatkan dunia dalam rangka dagang pemanya, ataukah karena ingin menikahi seorang wanita, maka hijrahnya kepada apa yang dia berhijrah karenanya. Tidak diulangi oleh Rasulullah dengan mengatakan fahijratuhu ila dunya yusibuha aw imra'atin yankihuha. Tidak diulangi. Para ulama menyebutkan bahwa ini menunjukkan hinanya tujuan-tujuan dunia, sehingga Rasulullah tidak menyebutkannya. Beda dengan di atas. Di atas Rasulullah ulangi, faman kanat hijratuhu ilallahi wa rasulih fahijratuhu ilallahi wa rasulih. Nah, wal umuru bimaqasidiha. Ini tadi diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Wal umuru bimaqasidiha, maka perkara-perkara itu sesuai dengan maksud dan tujuan dilakukannya. Fa'alal muslimi ayyuhsinal qasda wa yukhlisa niyatahu, maka wajib bagi seorang muslim untuk memperbaiki niatnya, mengikhlaskan niatnya. Wa idza ahassa bi syai'in minal ujubi war riya'i fa'alaihi ayastaghfirullah wa ayatuba ila Allah. Kalau dia merasa bahwa ada sesuatu dari perasaan ujub, takjub, merasa kagum pada dirinya, takjub pada dirinya, ataukah dia rasa bahwa dia lagi riya, maka wajib bagi dia istighfar kepada Allah dan bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa yukhlisul amala lillah, dan mengikhlaskan amalannya untuk Allah Subhanahu wa taala. Wa la yakuna qasduhul madha wa sanaa minan nas, dan janganlah dia bertujuan dengan amalannya tersebut dipuji dan disanjung oleh manusia. Jangan dia mengharapkan pujian dan sanjungan dari manusia. Bal alaihi ayukhlisa daiman wa abadan fi kulli amalin ya'maluh, bahkan wajib bagi dia untuk mengikhlaskan daiman wa abada, selalu dan terus menerus ikhlas di dalam setiap amalan yang dia amalkan. Ayyujahida nafsah, dan harus dia memerangi nafsunya untuk bisa ikhlas. Wa yabta'ida an hubbil madhi wa hubbi sanai wa hubbi ta'zimi minan nas, dan harus dia menjauhkan diri dari kesenangan dipuji, kesenangan disanjung, kesenangan diagungkan oleh manusia. Ini harus dijauhkan. Senang kalau dia dipuji, disanjung-sanjung, diagungkan, dibesarkan. Ini harus ditinggalkan. Wa ya'mal al-amala khalisan liwajhillah azza wa jal, dan hendaknya mengamalkan amalan ikhlas karena wajah Allah azza wa jal. Wa illa fa innahu sayakunu ta'aban alaihi bila faidah. Kalau tidak, yakni kalau seorang beramal tidak ikhlas, maka dia hanya capek. Ya, setelah beramal, na'am melakukan amalan ini dan amalan itu, dia hanya capek tanpa manfaat dan faidah. Ini syarat yang pertama. Asyartu tsani fi qabulil amal, syarat yang kedua tentang diterimanya amalan. Ayyakuna sawaban ala sunnatir rasuli sallallahu alaihi wasallam. Hendaknya amalan tersebut sawab, benar, dikatakan benar bila berdasarkan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi harus mencontoh dan mengikuti Rasulullah. Ba'idan anil bid'i wal muhdatsati wal khurafat, jauh dari bid'ah-bid'ah, dari perkara-perkara baru dan khurafat-khurafat. Allati ma anzalallahu biha min sultan, yang perkara-perkara tadi, bid'ah-bid'ah, perkara-perkara baru dan khurafat-khurafat, Allah tidak pernah menurunkan dalil dan hujjah tentangnya. Fala yatamasya ma'a adatin nas, maka janganlah dia berjalan bersama adat-adat manusia. Bal alaihi ayat tabi'ad dalila minal kitabi wa sunnah, bahkan wajib bagi dia untuk mengikuti dalil dari Alkitab dan dari As-Sunnah. فَمَا كَانَ ثَابِتًا بِدَلِيلٍ مِنَ الْقُرْآنِ أَوْ مِنْ سُنَّةِ رَسُولِ اللَّهِ أَوْ مِنْ سُنَّةِ الرَّسُولِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَقَرَّبَ بِهِ إِلَى اللَّهِ وَعَبَدَ اللَّهَ بِهِ. Maka apabila amalan tersebut telah sabit, telah tetap berdasarkan dalil dari Al-Quran atau dari sunnah Rasulullah SAW, maka hendaknya dia mendekatkan diri kepada Allah dengan amalan tersebut. Dan hendaknya dia beribadah kepada Allah dengan amalan tersebut. لِأَنَّ اللَّهَ أَرْسَلَ لَنَا الرَّسُولَ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ لِيُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا شَرَعَهُ اللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى. Karena Allah Subhanahu wa taala mengutus Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada kita agar beliau menjelaskan kepada manusia apa yang Allah Subhanahu wa taala syariatkan. وَيُبَيِّنَ لَهُم مَّا يُقَرِّبُهُم إِلَى اللَّهِ, dan agar Rasulullah menjelaskan dan menerangkan kepada manusia perkara-perkara yang bisa mendekatkan diri mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. وَيُبَيِّنَ لَهُمُ الْأَعْمَالَ الَّتِي يُحِبُّهَا اللَّهُ وَيَرْضَاهَا, dan Rasulullah juga menjelaskan, menerangkan kepada manusia amalan-amalan yang dicintai dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. وَيَنْهَاهُمْ عَنِ الْبِدْعِ وَالْمُحْدَثَاتِ, dan Rasulullah diutus oleh Allah untuk melarang manusia dari bid'ah-bid'ah dan perkara-perkara baru. وَلِهَذَا قَالَ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ, karena inilah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man 'amila 'amalan laisa 'alaihi amruna fa huwa raddun. Man 'amila 'amalan, barang siapa yang mengamalkan satu amalan walaupun bukan dia yang mengadakan tapi dia yang melakukan, ya, dia yang melakukan amalan yang laisa alaihi amruna, tidak ada perintah dari kami, kata Rasulullah, tidak ada anjuran dari kami, fahuwa raddun, maka amalan tersebut tertolak. Ya'ni annahu mardudun alaihi, yakni amalan tersebut tertolak kepada pelakunya. La yuqbalu wa la yartafi'u ila Allah Subhanahu wa taala, tidak akan diterima dan tidak akan diangkat kepada Allah Azza wa Jalla, tidak akan terangkat kepada Allah Azza wa Jalla, tidak akan naik. Lianna Allah lam yashra'hu, karena Allah tidak mensyariatkannya. Nah, sekalipun umpamanya pelakunya ikhlas, tapi karena amalan tersebut tidak disyariatkan, maka tidak akan terangkat, tidak akan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa in kanat niyyatu sahibihi khalisatan lillah, walaupun pelakunya ikhlas karena Allah, lakinnal amala ghairu masyru', akan tetapi amalannya tidak disyariatkan. Fal amalu alladhi lam yashra'hu Allah la yaqbaluhu Allah, maka amalan yang tidak disyariatkan oleh Allah, Allah tidak akan menerimanya. Wala yub'adu Allah jalla wa ala, wala yu'badu Allah jalla wa ala illa bima syara' ala lisan Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dan janganlah Allah disembah kecuali berdasarkan syariat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa yakunu muttabi'an fi 'amalihi hadiyar Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka hendaknya dia mengikuti di dalam dia beramal bimbingan atau sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa li hadza yaqulu Rasul sallallahu alaihi wasallam, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna khairal haditsi kitabullah wa khairal hadi hadiyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Rasulullah mengatakan, sesungguhnya sebaik-baik ucapan adalah kitabullah, dan sebaik-baik bimbingan adalah bimbingan Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan sejelek-jelek perkara adalah muhdatsatuha, perkara-perkara baru. Wa kullu bid'atin dhalalah, dan setiap kebid'ahan adalah kesesatan. Wa kullu dhalalatin finnar, dan setiap kesesatan di neraka. Nah, dikeluarkan oleh Al-Bukhari, nah, ta'alikan secara muallaq, dan dikeluarkan juga oleh Al-Imam Muslim. Wa yaqulu sallallahu alaihi wasallam, dan bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, alaikum bi sunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiin min ba'di, تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. Beliau alaihissalatu wassalam mengatakan wajib atas kalian berpegang teguh kepada sunnahku dan sunnah khulafa ar-rasyidin al-mahdiyin setelahku. Berpegang teguhlah dengan sunnahku dan gigitlah dengan gigi geraham kalian. Dan hati-hati kalian dari perkara-perkara baru. Rasulullah sampai memerintahkan untuk menggigit. Wa'addu 'alaiha bin nawajid. Gigitlah dengan gigi geraham. Ya, gigi geraham yang kuat. Beda kalau digigit dengan gigi bagian depan. Ya, gampang terlepas. Ini geraham menunjukkan harus ya digigit dengan kuat. Wa iyyakum wa muhdatsatil umur. Dan hati-hati kalian dari perkara-perkara baru. Fa inna kullu muhdatsatin bid'ah. Karena setiap perkara baru adalah bid'ah, wa kullu bid'atin dhalalah, dan setiap kebid'ahan adalah kesesatan. Diriwayatkan oleh al-Imam Muslim. Fal bid'a la yajuzul 'amalu biha mahma kanat. Maka bid'ah tidak boleh diamalkan bagaimanapun model dan bentuknya. Walau kana 'alaiha katsirun minan nas, sekalipun kebanyakan manusia melakukannya. Walau zayyanuha wa hassanuha wa za'amu annaha ta'atun wa annaha qurbat. Walaupun manusia menghiasinya, memperindahnya, dan walaupun manusia menganggap bahwa itu adalah ketaatan-ketaatan dan itu adalah amalan-amalan untuk mendekatkan diri kepada Allah, jangan tertipu ya dengan ungkapan-ungkapan seperti itu. Naqulu, kita katakan, madamat la dalila 'alaiha min al-kitab wa sunnah, selama tidak ada dalil dari Al-Kitab dan As-Sunnah, walam yaf'alha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan tidak dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, walam ya'mur biha, dan tidak pernah diperintahkan oleh beliau, walaysat min hadil khulafa'ir rasyidin, dan bukan dari bimbingan para khulafa'ar rasyidin, fa innaha bid'atun wa dhalalah, maka sesungguhnya itu adalah kebid'ahan dan kesesatan. Ini ya ukurannya, ini adalah mi'yar, timbangan untuk kita menimbang sesuatu. Selama tidak ada dalil dari Al-Kitab dan As-Sunnah, tidak pernah dilakukan oleh Rasulullah, juga beliau tidak pernah memerintahkannya, tidak dibimbingkan oleh Al-Khulafa Ar-Rasyidin, maka berarti itu adalah bid'ah dan kesesatan. Walaysat qurbatan ila Allah subhanahu wa ta'ala, dan bukanlah amalan untuk mendekatkan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Bal innaha tub'idu sahibaha anillah, bahkan menjauhkan pelakunya dari Allah subhanahu wa ta'ala. Wallahu jalla wa ala la yardha biha, dan Allah azza wa jalla tidak akan meridainya. Wala yuhibbuha, dan tidak mencintainya. Wala yakbaluha, dan tidak akan menerimanya. Li'annaha kharijatun an syar'ihi wa dinih, karena amalan tersebut di luar dari syariatnya dan di luar agamanya. Fal mubtadi'atu dhullalun ya'maluna 'ala ghairi hadin min sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Maka ahlul bid'ah mereka itu adalah orang-orang yang sesat. Mereka mengamalkan bukan di atas bimbingan dari sunnah Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Walaisu atba'an lirrasul sallallahu alaihi wasallam, dan mereka itu bukanlah pengikut Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Wa innama hum atba'un li ahwa'ihim, namun mereka adalah pengikut hawa nafsu mereka. Wa atba'un li syayatinil insi wal jin, dan mereka adalah pengikut syaitan dari kalangan manusia dan jin. Alladzina yuhdithuna lahum hadhil bid'ah wa yuzayyinunaha lahum, yang mana syaitan-syaitan dari kalangan manusia dan jin ini yang mengadakan kebid'ahan tersebut dan menghiasinya untuk manusia. Wa fima syara'ahu Allahu al-khairu wal barakatu wal kifayah. Dan harus diketahui bahwa di dalam perkara yang Allah telah syariatkan, disitulah kebaikan-kebaikan. Disitulah berkah-berkah dan al-kifayah, disitulah kecukupan. Siapa yang menginginkan kebaikan, menginginkan berkah dan kecukupan, maka hendaknya kembali kepada apa yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Liman waffaqahu Allah Subhanahu wa taala, bagi orang yang diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala. Fa innallaha lam yakilna ila uqulina, karena Allah Subhanahu wa taala tidaklah menyerahkan urusan kita berdasarkan akal-akal kita. Walam yakilna ila anfusina, Allah Subhanahu wa taala tidaklah menyerahkan urusan kita kepada diri-diri kita. Walam yakilna ila a'malin nas wa adatin nas wa taqalidin nas, Allah tidak menyerahkan urusan kita berdasarkan amalan-amalan manusia, adat-adat manusia dan taklid kepada manusia. Bal anzala alaina kitaban wa arsala ilaina rasulan, bahkan Allah menurunkan kepada kita sebuah kitab dan mengutus kepada kita seorang rasul. Wa sanna lana tariqan nasiru alaih, dan Rasulullah telah sanna lana tariqan, atau fa'ilnya kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala telah na'am menetapkan satu jalan untuk kita, nasiru alaih, yang kita harus berjalan di atasnya. Wa li hadza jaa fi akhir suratil Fatihah, karena inilah telah datang di dalam akhir surah Al-Fatihah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Nah, iyyaka na'budu, hanya kepada kamu ya Allah kami menyembah, bukan kepada selainmu. Wa iyyaka nasta'in, dan hanya kepada kamu kami meminta pertolongan, bantuan, dan bukan kepada selainmu. Ihdinas siratal mustaqim, ya Allah tunjukilah kami ke jalan yang lurus. Siratal ladzina an'amta 'alaihim, yaitu jalannya orang-orang yang telah kamu berikan nikmat atas mereka. Ghairil maghdubi 'alaihim, bukan jalannya orang-orang yang kamu murkai. Waladdallin, bukan pula jalannya orang-orang yang sesat. Hadza du'aun yad'u bihil muslimu fi kulli raq'atin min salatih. Ini adalah doa yang seorang muslim berdoa dengannya di setiap rakaat dari salatnya. Ya, setiap rakaat kita baca. Apakah itu salat jahar atau salat sir? Wa huwa du'aun 'azim, dan itulah doa yang agung. Tad'u ayyahdiyakallahu ila siratil mustaqim. Kamu berdoa agar Allah menunjuki kamu ke jalan yang lurus. Alladhi huwa dinuhu wa syar'uh, yang jalan lurus tadi adalah agama Allah dan syariat Allah. Wa yumassikaka bihi wa yusayyiraka alaihi, dan agar supaya kamu bisa berpegang teguh dengannya dan berjalan di atasnya. Wa yujannibaka tariqal maghdubi alaihim, dan agar Allah menjauhkan kamu dari jalannya orang-orang yang dimurkai oleh Allah. Wa humul ladzina 'indahum 'ilmun wa lam ya'malu bihi, orang-orang yang dimurkai adalah orang-orang yang memiliki ilmu namun tidak mengamalkan ilmunya. Fa'asallahu 'ala basirah, sehingga mereka bermaksiat kepada Allah di atas basirah, di atas ilmu. Wa tariqad dallin, dan agar Allah menjauhkan kamu dari jalannya orang-orang yang sesat. Wa humul ladzina ya'maluna lakin 'ala ghairi hudan, yaitu orang-orang yang beramal namun bukan di atas bimbingan. Wa 'ala ghairi dalilin, mereka beramal namun bukan di atas dalil. Wa 'ala ghairi syar'in minallah, dan mereka beramal namun tidak di atas syariat dari Allah Subhanahu wa taala. Fahum dhalun dha'i'un, maka mereka adalah orang-orang yang sesat, yang sia-sia amalannya. Laisu 'ala tariqatin wa innama hum fi mahalik, mereka tidak berada di atas jalan yang lurus namun mereka di dalam kebinasaan. Yut'ibuna anfusahum fi ghairi jadwa, mereka mencapekkan, yakni membuat capek diri-diri mereka tanpa guna dan tanpa faedah, tanpa manfaat. Hadza mithalun likulli man 'amila 'amalan laysa 'ala syar'illah subhanahu wa ta'ala. Ini adalah permisalan bagi setiap orang yang beramal dengan satu amalan yang tidak berdasarkan syariat Allah Subhanahu wa taala. Mahma kallafa bihi nafsahu, mahma kallafa bihi nafsah, bagaimanapun dia ya bersungguh-sungguh mengamalkannya. Wa mahma hasunat niyyatuhu wa salima qasduhu, dan bagaimanapun baiknya niat dia dan tujuan dia. Fa innal amala alladhi yu'addihi ghairu masyru'. Namun amalan dia yang dia lakukan itu tidak disyariatkan. Wallahu jalla wa ala la yardau illa bima syara'. Dan Allah Subhanahu wa taala la yardau, tidak akan meridainya, illa bima syara', kecuali apa yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu jalla wa ala akmala lana din. Lam yatruk li ahadin majalan ay ya'tiya wa yajliba asya'a yastahsinuha. Dan Allah jalla wa ala telah menyempurnakan agama untuk kita. Dan Allah tidak membiarkan seorang pun, tidak ada ruang bagi seorang pun untuk dia bisa mendatangkan sesuatu yang dia anggap baik. Oh, ini menurut saya baik. Ya. Ini Allah tidak menjadikannya sebagai satu syariat. Jadi syariat itu ya dari Allah, bukan dari manusia, bukan dari anggapan baik oleh manusia. Bal akmala lana din, bahkan Allah telah menyempurnakan untuk kita agama. Fala yaqbalu ziyadata wala an-naqsa, maka Allah tidak menerima tambahan dan juga tidak menerima pengurangan dari apa yang Allah telah syariatkan. Wa ma tuwaffiyar rasulullah sallallahu alaihi wasallam illa wa qad akmala Allahu bihi ad-din wa atamma bihi an-ni'mah. Dan tidaklah Rasulullah diwafatkan oleh Allah melainkan Allah Subhanahu wa taala telah menyempurnakan agama melalui beliau dan mencukupkan nikmat-nikmatnya kepada manusia. Faman kana yuridul khaira wan najata falyatamassak bihadzal din min ghairi ziyadatin wala naqsin. Maka barang siapa yang ingin kebaikan, mau selamat, maka hendaknya berpegang teguh dengan agama ini tanpa menambah dan tanpa mengurangi. Hatta yakuna ala siratil ladzina an'amallahu alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wash-shuhada'i was-shalihin, supaya dia berada di atas jalan orang-orang yang Allah telah berikan nikmat atas mereka dari kalangan para nabi, para siddiqin, para syuhada dan orang-orang saleh. Wa hasuna ulai karafiq, dan mereka itulah sebaik-baik teman. Wal yauma al-mubtadi'atu lahum nasyatun, dan hari ini kata beliau ahli bid'ah itu memiliki semangat, ya, memiliki semangat. Yuwazzi'una kutuban, mereka sampai membagi-bagikan kitab-kitab gratis. Saking semangatnya mencetak kitab banyak, kemudian disebar, dibagi-bagikan. Wa yansyuruna maqalat, dan mereka menyebarkan makalah-makalah. Wa yakhthubuna wa yatahaddatsun, bahkan mereka berkhutbah dan menyampaikan kebid'ahan mereka di hadapan umum. Wa yuhassinuna albid'ah wa yad'una ilaiha, dan mereka memperindah kebid'ahan-kebid'ahan dan mengajak manusia kepadanya. Wa yunaffiruna minas sunnah, dan membuat manusia lari dari sunnah. Walahum nasyatun syaitaniyun, mereka memiliki semangat syaitaniyah, ya, semangat dalam rangka mengikuti syaitan. Fakhataruhum syadidun, maka bahaya mereka sangat besar. Nas'alullah al-afiyah, kita minta keselamatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa'alaina an nahdharu minhum wa min syarrihim, maka wajib bagi kita untuk berhati-hati dari mereka dan dari kejelekan mereka. Wa nas'alullah at-taufiq lil hidayah, dan hendaknya kita meminta kepada Allah taufik untuk mendapatkan hidayah. Wasairi ala siratil mustaqim, dan agar mampu berjalan di atas jalan yang lurus. Wa alla nankhadi'a bihim wa bid'atihim, dan agar kita jangan tertipu dengan mereka dan juga jangan tertipu dengan kebid'ahan-kebid'ahan mereka. Hadza wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, wa naktafi bihadzal qadar. Wallahu a'lam bis-shawab. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. تفضلوا حفظكم الله.